selalu dunia. Dengarlah nyanyianku, nyanyian rindu. Di dermaga yang teduh, kita pun saling melepaskan rindu. Bagaikan pungguk merindukan bulan yang selama ini takkan pernah mati sampai akhir nanti. Marilah kasih, kita berjanji untuk selalu, saling mengerti untuk menjalani semua hidup ini. Berdua selamanya satu. Yang teduh, kita pun saling melepaskan rindu. Bagaikan pungguk merindukan bulan yang selama ini takkan pernah mati sampai akhir nanti. Marilah kasih, kita berjanji untuk selalu, saling mengerti untuk menjalani semua hidup ini. Berdua selamanya satu. Marilah kasih, kita berjanji untuk selalu, saling mengerti untuk menjalani semua hidup ini. Berdua selamanya satu. Berdua.